Kotor. Ya. Mau bawa enggak? Udah usah. Ini tawarin. Yes. Ini aja. YouTube ya? Enggak, udah sendiri aja. Enggak. Terpopuler. Alhamdulillah. Terpopuler. Esteller. Esteller. Enak kayaknya deh. Nah, wes Marsha masuk. Lah di mana? Ya di Haji Nang lah. Baiklah. Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salat apa lagi? Alhamdulillah. Wah, di Zoom. Ya Habibana. Menjadi itulah. Apa dong? Ahmad Hafiz datang. Ahmad Hafiz. Yang baru ini Habibi. Aditya. Imam. Sohib. Sohib. Aditya. Sohib. Aditya. Sohib. Sohib. Sohib dekat tu. Berapa sama orang ini? Lanjut tu. Apa lagi? Assalamualaikum ya habibi ya nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya habibi ya habib Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Saya Alwi kelas 5. Saya Jaka. Aduh, Bang. Nongol ini bener ada mulu. Koip nih, koip ada mulu. Halo. Tiba-tiba ada. Selamat lagi. Ya Habibana, Ya Habibana, Abdurrahman Saga. Ya Ashiqana, Ya Ashiqana, Aman Kal'anam. Ya Habibana, Ya Habibana, Abdurrahman Saga. Ya Ashiqana, Ya Ashiqana, Kal'anam. أنتم ولينا أنتم طبيبنا أنتم شفيعنا يا خالق العالم يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا عاشقنا يا عاشقنا خالق العالم يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا عاشقنا يا عاشقنا خالق العالم. Baiklah, kayaknya Awi akhiri dulu semuanya. Awi tunggu ya. Ya pemirsa. Ya semuanya fans-fans Alwi. Alwi Diktet. Alwi Diktet, Taskar. Alwi. Alwi. Saya dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.